إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita masuk bab 106 bab yang sudah kita lewati adalah larangan memakan kurma sekaligus dua kecuali dengan izin temannya. Kemudian perintah untuk makan yang terdekat apabila seluruh makanannya sama. Kemudian perintah untuk tetap datang mendatangi undangan makan walaupun kita sedang apa kemarin? Sedang berpuasa dan kita tidak berniat membatalkan. Berniat membatalkan boleh, silakan, kalau itu bukan puasa wajib. Apabila tidak berniat membatalkan, maka masih tetap dianjurkan untuk datang dan mendoakan. Mendoakan orang yang mengundang. Ya. Yeah. Ya, yeah, saya kira ini sudah selesai. Kita lanjutkan bab ma yakuluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba. Apa yang seharusnya diucapkan dan dilakukan oleh seseorang yang apabila dia makan tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Barangkali kita pernah merasakan makan dan setelah makan tidak puas. Ya. Apa yang harus diucapkan dan apa yang harus dilakukan apabila kita mendapati hal tersebut. Hadisnya 743. An Wahsyin ibn Harb radhiyallahu an أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا bahwa para sahabat berkata kepada Nabi صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. Kami sering makan dan kami tidak kenyang, tidak puas. Ada sesuatu yang kurang dalam makan kami. Nabi balik bertanya, fala'allakum taftarikun? Barangkali kalian makan misah-misah, iftirak, tidak mengumpul, tidak berkumpul di satu makanan, tetapi sendiri-sendiri misah-misah. Ada di pojok sana, ada di pojok sini, ada yang di tengah-tengah. Apa begitu cara kalian makan? Para sahabat menjawab, "Na'am, ya. Kami makan misah-misah. Tidak berkumpul di satu makanan." Maka Nabi menasihati, "Fajtami'u 'ala ta'amikum." Berkumpullah kalian pada makanan kalian. Ya. Yang dimaksud dan yang terbaik adalah satu nampan. Jadi satu nampan dikerubuti, dikerumuni, dikelilingi oleh 4 orang, 5 orang, 6 orang, gitu. Atau bisa diartikan masing-masing makan sepiring tapi berkumpul di satu meja atau di satu tempat berhadapan, dekat-dekatan, begitu. Wadkurusmallah, dan sebutlah nama Allah dengan membaca bismillah. Tidak ada lafaz lain kecuali bismillah. Tidak ada lafaz bismillahirrahmanirrahim yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar yang sering diucapkan oleh kaum muslimin, ini riwayat Ibnu Sunni dan dhaif. Hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih di Bukhari, di Muslim, Abu Dawud dan lain-lain, Nabi hanya mengajarkan bismillah. Yubarak lakum fi. Di sini yubarak majzum, pakai sukun. Bukan yubaraku. Kan baraka yubariku, burika yubaraku. Tapi di sini yubarak sukun majzum. Artinya apa? Jawab. Jawab majzum. Ada jawab, ada. Ada jawab, ada. Ada fi'il, harus ada fa'il. Ada mubtada, harus ada khabar. Kalau ada jawab, berarti sebelumnya ada. Ada syarat. Mana syaratnya? Wadhkuru smallah. Sebutlah nama Allah. Ini syarat. Jawabnya yubarak. Niscaya. Salah satu kaidah bahasa Arab yang menakjubkan bagi kita adalah syarat dan jawab, yang dalam bahasa kita harus ditambah dengan kalimat niscaya. Ya, sini tidak ada niscayanya, tetapi untuk mudah difahami, niscaya. Sebutlah nama Allah, niscaya kalian akan diberkahi. Yubarak lakum fi. Kalian akan diberkahi dalam makan kalian. Ya. Rawahu Abu Daud, hadis ini sahih riwayat Abu hadis ini ada pembahasan tentang sanadnya. Ya. Ada pembahasan tentang sanadnya tidak mencapai derajat sahih, tetapi dengan hadis-hadis lain. Maka terakhir beliau mengatakan fal haditsu hasanun li ghairihi. Maka hadis di atas menjadi hasan li ghairihi. Hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Intinya bahwa hadis ini bisa dijadikan hujjah. Fikul hadis ada banyak di sini. Saya ambilkan beberapa. Al furqatu taslubul barakah. Wal istima'u yurithu syab'a wal barakah. Misah-misah ketika makan ini bisa menghilangkan keberkahan. Yang bisa mendatangkan kepuasan, kenyang, barakah adalah berkumpul ketika makan. Maka jangan kita makan seperti kebiasaan orang-orang kufar, sendiri-sendiri, misah-misah. Ya, kita berkumpul di satu makanan, di nampan misalnya, atau mungkin di piring masing-masing, tetapi tempatnya menjadi satu, berkumpul berhadapan. Insyaallah dengan seperti ini akan mendatangkan keberkahan. Karena berkah adalah sesuatu yang akal kita tidak bisa mencerna. Yeah. Kenapa makanan itu berkah itu turun di tengah-tengah makanan? Akal kita enggak bisa menjawab. Yeah. Kenapa kokok ayam itu berkah? Kita tidak bisa menjawab. Kenapa keberkahan itu ada di bersin, bukan ada di menguap? Akal kita tidak bisa menjawab. Ya. Maka apa kata Nabi tentang keberkahan, kita ambil. Karena keberkahan itu tidak bisa akal kita memikirkannya. Zikru ismillahi indal akli wajib. Menyebut nama Allah, yang dimaksud bismillah, membaca bismillah ketika makan, wajib. Maka barang siapa yang makan, yang minum, tidak mengawali dengan bismillah, maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena wajib. Kenapa wajib? Karena perintah Nabi. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wajib. Tidak mentaati berarti berdosa kita. Ya. Dari sini kita tahu bahwa kita akan mendapatkan dosa dalam rukuk kita. Kita akan mendapatkan dosa dalam sujud kita. Kita akan mendapatkan dosa dalam i'tidal kita. dalam duduk di antara dua sujud dan seterusnya kalau kita tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mewajibkan kita untuk salat persis seperti cara beliau. Tidak sama berarti sebuah kemaksiatan. Ya. Dan sekali lagi ini bisa mendatangkan keberkahan dan bisa membuat makanan yang sedikit itu jadi banyak. Ya, dan ini terlihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terlihat di zaman kita barangkali, tetapi kita merasakan. Ya. Maka makanan yang hanya cukup untuk 3 orang, 4 orang, cari 6 orang, 7 orang, bahkan 8 orang enggak masalah. Kenapa? Karena dengan berkumpul seperti ini membaca bismillah, maka yang sedikit akan menjadi banyak. Artinya puas, kenyang. Alladhi ya'kulu wahdahu wa in kasura ta'amuhu qama min ghairi iktifa'in wa baqiya fihi ju' bi khilafi man akala fi jama'atin wa in qalla ta'amuhum. Orang yang makan sendirian walaupun makanannya banyak maka tidak cukup bagi dirinya, maka dia selesai makan berdiri, ya, meninggalkan makanan itu masih dalam keadaan tidak puas, lapar. Berbeda dengan orang yang makan bersama-sama, berkumpul dalam satu makanan, maka dia akan puas kenyang walaupun makanannya sedikit. يجب على الأمة المسلمة أن تكون مجتمعة في كل شيء في أكلها وشربها وقتالها لعدوها لوحدة عقيدتها وشريعتها. Wajib bagi umat Islam untuk selalu bersama-sama dalam segala sesuatu, ketika makan, ketika minum, apalagi ketika berperang jihad. Maka tidak boleh jihad sendiri-sendiri. Jihad harus bersama-sama. Agar jihad bersama-sama, maka harus mengikuti seorang pemimpin, raja kita, presiden kita, amir kita. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita semua satu akidah, satu syariat. Maka jangan kita sendiri-sendiri. Hatta hal keseharian, orang mengatakan makan minum kan urusan pribadi masing-masing, privasi masing-masing. Islam mengajarkan tetap bersama-sama. Cari orang, ya. Jika antum mempunyai azam, tekad untuk tidak pernah makan sendiri, bagus barangkali. Ya, mulai sekarang saya tidak mau makan sendirian. Ya, jika saya makan di kantor, di rumah, di warung, di restoran, saya akan mengajak siapa yang bisa saya ajak. Ya, tidak ada yang bisa diajak, antum ajak supir antum. Antum ajak siapa yang bisa diajak. Ini lebih baik daripada makan sendirian, lebih mendapatkan berkah. Ya, yang buruk mau makan saja ngumpet-ngumpet, ya. Lagi berempat belentar dulu ya, padahal mau makan ngumpet-ngumpet. Iya, kecuali duit cekak, ya, lain lagi. Ya, kalau duit ada maka tidak pantas seperti itu makan ngumpet-ngumpet. Ya, ajak teman, ajak yang bisa diajak. Itu. Ajak yang bayarin maksudnya, jangan ngajak doang, ya. Yuk makan sana-sana, ya. Yuk makan bareng. Bawa dompet tapi kan, ya. Nah, jangan gitulah. Ya. Ya, siaplah. Kita yang ngajak dan kita siap bayari. Ya. Itu maksudnya. Maksudnya sebenarnya enggak boleh kita minta-minta, haram. As-syaitanu qadirun 'alal fardi wa iqa'uhu fi masayidihi wa makayidi. Setan itu berkuasa terhadap orang yang sendirian. Digambarkan setan itu seperti az-zibu, serigala. Beranikah serigala menyerang kambing-kambing yang banyak? Tidak berani. Serigala itu berani menyerang kambing yang sendirian, yang terpisah dari kelompoknya. Begitu juga setan. Ya. Maka berapa banyak dari kita ketika bareng aman, ketika kita berempat, berlima, berenam, bertujuh, aman. Begitu sendiri, mulai setan datang. Ya, apalagi di luar kota, jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari teman-teman, sudah lain pikirannya. Inilah setan mengawasi siapa yang sedang sendirian. Maka Nabi mengatakan, safar sendirian, satu setan. Safar berdua, dua setan. Safar bertiga, itu safar. Dari sini maka Al-Imam Al-Bukhari menyimpulkan dengan pemahaman beliau, fikih beliau, bahwa jangan safar sendirian atau jangan berdua, minimal bertiga. Ya, tapi ini bukan sebuah kewajiban, tetapi afdoliyahnya. Kenapa? Setan tadi. Ya. Al-furqatu kulluha syar wal-istima'u kulluhu khair. Misah-misah itu apapun keadaannya buruk. Bersatu, bersama, ngumpul itu sebuah kebaikan. Ya. Tentu tidak dalam semua hal. Ya. Mandi jangan sendiri-sendirilah, mandi barenglah, berkah. Ya tentu tidak. Kita tahulah, ya. Mandi di kali rame-rame kayak Bani Israel, ya. Telanjang bulat, itu yang dilakukan oleh Bani Israel. Nabi Musa tidak mau, maka Nabi Musa dituduh, difitnah oleh Bani Israel. Gitu. Mungkin waktu itu diperbolehkan, ya, sama laki-laki melihat aurat masing-masing. Ya, syariat kita tidak boleh. Haram bagi kita sesama laki-laki melihat aurat masing-masing, begitu juga sesama wanita melihat aurat masing-masing. Aurat zahir maksudnya. Karena aurat ada dua, aurat zahir dan aurat batin. Aurat batin tidak boleh dilihat walaupun sesama wanita. Walaupun abangnya, walaupun mahramnya. Yang terakhir, al-istima'u 'ala at-ta'ami yadullu 'ala wahdati al-ummati fi ma siwa dhalik. Wa anna furqataha fi qas'atiha yadullu 'ala 'adami wahdatiha. Berkumpul dalam sebuah makanan ini menunjukkan persatuan umat, bahwa umat ini bersatu. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak berkumpul di makanan kita, maka itu tidak menunjukkan bahwa kita ini umat yang satu, bersatu. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya, 107. Babul amri bil akli min janibil qas'ah wan nahyi 'anil akli min wasatiha. Bab tentang perintah makan di dari pinggir qas'ah. Qas'ah terjemahan mudahnya nampan, ya. Makanlah dari pinggir nampan, piring atau tampah, ya. Larangan untuk makan dari tengah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih Imam Bukhari dan Muslim. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang dekat dengan engkau. Hadis yang baru saja kita baca kemarin, ya. Maka beliau tidak menurunkan fawaidnya. Dan bahkan tidak dihitung sebagai hadis pertama, ya. Hadis pertama adalah hadis 744. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-barakatu tanzilu wasta at-ta'am. Keberkahan itu akan turun di tengah-tengah makanan. Makanan itu melingkar di qas'ah, nampan, tampah, piring. Nah, keberkahan itu turun di tengah-tengahnya. Pas di tengah-tengahnya. Fakulu min haffataihi. Maka makanlah kalian dari pinggir nampan itu. Dari pinggir qas'ah itu, jangan di tengah-tengahnya langsung kita ambil. Ya, makanlah dari pinggir. Wala ta'kulu min wasatihi. Janganlah kalian makan langsung dari tengah. Ya. Ada sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Fikul hadis Allahu azza wa jal yukrimu dhakirihi 'inda ta'amihim biinzali barakatit ta'ami allati tunza'u min 'indi ghairihim mimman lam yadhkuru ismallahi 'alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang makan dan sebelum makan itu menyebut asma Allah, bismillah. Dengan apa? Berupa apa Allah memuliakan mereka ini? Yaitu berupa menurunkan keberkahan atas makanan itu. Di mana makanan yang tidak disebut nama Allah diambil keberkahannya dari orang-orang yang ketika makan itu tidak membaca bismillah. Yang kedua, al-barakatu 'ala at-ta'ami la tahillu fihi illa idza dzukira ismullah. Keberkahan terhadap makanan itu tidak ada pada makanan yang tidak disebut nama Allah. Tidak menyebut nama Allah, maka tidak ada keberkahan. Ya, ataulah kita dari sini sekali lagi bahwa keberkahan ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kalau menurut mata kita, mata kepala kita, apa bedanya orang yang makan nasi bungkus sama-sama berisi rendang misalnya, telur misalnya, yang satu baca bismillah, yang satu tidak? Tentu kita tidak sanggup membedakan. Apa bedanya? Kenapa? Yaitu tadi, keberkahan adalah sesuatu yang gaib, yang kita tidak tahu. Ya. Mungkin kita bisa meraba, ya. Mungkin, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Semenjak saya pindah ke komplek ini, saya tidak pernah lagi subuh kesiangan. Mudah-mudahan ini sebuah keberkahan. Nah, sesuatu yang mungkin bisa diraba. Ya. Sebelum saya pindah ke komplek ini, sering sekali saya subuh kesiangan misalnya. Jarang sekali subuh berjamaah. Begitu saya pindah ke komplek ini, karena dekat dengan masjid, banyak yang berjamaah dan seterusnya. Gitu. Maka saya tidak pernah telat salat berjamaah subuh lagi. Gitu. Sesuatu yang jelas. Adapun makan di tengah, makan di pinggir, enggak jelas, enggak tahu. Maka apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai berkah, maka kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Ya. Al-aklu min wasatit ta'ami makruhun. Makan dari tengah-tengah makanan ini makruh, tidak disukai. Tidak disukai. Ya, beliau tidak mengatakan haram. Tidak seperti makan tanpa baca bismillah, ini haram, dosa. Bukan makanannya haram, bukan. Kita melakukan hal yang haram. Adapun makan dari tengah ini tidak disukai, makruh. Yang terakhir, al-adabu fil akli yakunu min hafatil qas'ah la min wasatiha. Adab dalam makan adalah memulai makan itu dari pinggir nampan, bukan dari tengah-tengah. Adab siapa? Adab kaum muslimin. Adab Rasul dan para sahabat. Adabnya orang Jepang tentu lain lagi. Adabnya orang Amerika lain lagi. Kita punya adab. Mereka punya sunnah, kita punya sunnah. Ini sunnahnya kita. Makan dari pinggir, makan bersama-sama, menjilati makanan yang tersisa di jari-jari kita, nanti akan kita baca hadisnya. Ya, ini akhlak kita. Kita jangan pedulikan akhlak orang-orang kufar, orang-orang barat, walaupun mungkin mereka mencaci maki kita, jorok. Ya, kayak kurang makan. Nasi yang ada di jari masih dijilatin. Ya. Geragas katanya. Enggak peduli mau ngomong apa. Ya, kita dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. sami'na wa ta'na terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Dan nanti akan kita lihat bagaimana sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi yang mungkin akan dihina oleh orang-orang kufar. Biarkan. Ya. Dan para sahabat kan seperti itu. Keadaan para sahabat diceritakan di akhir surat Al-Fath, liyaghidha bihimul kuffar. Keadaan para sahabat ini membuat orang kafir apa? Keadaan para sahabat itu membuat orang kafir marah, yaghid, jengkel, marah, emosi. Itu keadaan para sahabat. Oleh karena itu salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama untuk mengkafirkan Rafidah ini, ayat ini Al-Fath terakhir. Kenapa? Karena Rafidah jengkel, Rafidah marah terhadap para sahabat. Ciri-ciri orang kafir begitu, marah terhadap sahabat. Ya. Maka sunnah para sahabat itu dan senang para sahabat itu menjengkelkan orang-orang kufar, tapi dengan cara sunnah. Barangkali antum masih ingat ucapan Khalid bin Walid terhadap salah satu pasukan, salah satu komandan pasukan Romawi. Apa ucapan Khalid bin Walid? Ya, menjengkelkan mereka. Ya. Ketika komandan pasukan Romawi ini mengatakan, kami tahu Anda datang kemari ke Yarmuk, datang. Ya. Jadi meninggalkan Madinah, menyerang Romawi. Kata dia, kami tahu Anda, Khalid dan pasukannya datang kemari adalah karena kalian lapar, kalian miskin. Maka pulanglah kalian, dan masing-masing dari pasukan akan kami beri sekian dinar. Ya. Khalid menjawab, Anda salah. Anda salah. Ya. Kami bukan kesini bukan lapar, tapi kami kesini haus. Ya. Kami kesini mau minum. Gitu. Minum apa? Kami dengar darahnya orang-orang Romawi itu segar-segar. Ya. Kami datang kemari mau minum darahnya orang-orang Romawi. Ya. Tentu ucapan ini membuat jengkel mereka. Dan hal-hal seperti ini yang tentu haram, ya kan? Dibolehkan, bukan dibolehkan minum darahnya, bukan. Dibolehkan berbicara seperti itu. Ketika dalam peperangan, ada hal-hal yang haram tapi menjadi halal ketika dalam peperangan. Misalnya, memakai pakaian sutra. Ini haram bagi laki-laki, tapi dalam peperangan boleh. Abu Dujana ketika mau duel melawan musuh, berjalan dengan jalan yang dibikin-bikin. Apa kata Nabi? Dan semua orang tahu jalannya dibikin-bikin, biar gagah gitu ya. Nabi mengatakan Allah tidak suka dengan cara jalan seperti ini, kecuali sekarang ini. Sekarang ini Allah suka, berarti halal kan? Allah suka. Kenapa? Dalam peperangan. Jadi ada hal-hal yang tadinya haram menjadi halal dalam peperangan. Syariat mengatur tentu, bukan kita yang mengatur. Nah, mari kita lihat lebih lanjut bagaimana akhlak kaum muslimin yang diajarkan oleh Nabi ketika makan. 745. Wa an Abdullah ibn Busr radhiyallahu an. Qala, dia berkata, kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qas'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya qas'ah, nampan, nampan besar yang sering disebut dengan al-ghorra. Qas'ah itu sering disebut dengan al-ghorra, putih, mungkin karena warnanya putih atau terbuat dari sesuatu yang putih, ya. Tapi tentu bukan perak, ya, kan ada larangan makan dan minum di bejana emas atau perak. Yahmiluha arba'atu rijal, yang biasa dibawa oleh empat orang laki-laki. mungkin besar dan tebal, jadi berat ya. Maka dibawa oleh 4 orang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa Nabi menyukai makan itu bersama-sama. Mungkin ini bisa belasan orang, bisa belasan orang ya. Yang bawa 4 orang. Coba kalau nampan isi makanan, nah satu orang cukup, ya kan? Walamma adhau wasajadu adduha utiya bitilkal qas'ah. Waktu itu waktu duha, dan mereka sebagian sujud, maksudnya sholat sujud duha, maksudnya sholat duha. Sholat sering disebut dengan sujud saja atau rukuk saja atau berdiri saja atau membaca saja. Utiya bitilkal qas'ah, tiba-tiba qas'ah tadi yang bernama al-gharra itu didatangkan, dibawa ke masjid ya. Yeah. Waqad surida fiha, dan telah dikuahi, telah ada makanannya siap untuk disantap. Faltaffu 'alaiha, maka mereka para sahabat banyak tentu jumlah mereka mengelilingi qas'ah tadi. Mengelilingi qas'ah tadi, nampan tadi yang sudah siap dengan makanannya. Falamma kathuru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sudah banyak berkumpul, maka Nabi jasa. Jasa ini berlutut, duduk dengan bertumpu di kedua lututnya, kedua dengkulnya. Ya. Jalisan ala zuhuri qadamaihi. Lalu menduduki kodamnya, ya, telapak kakinya, ya, simpuh kata kita mungkin ya, duduk bersimpuh. Awalnya bertumpu kepada kedua lututnya. Faqala a'rabiyun, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, ma hadhil jalsa, duduk apa ini? Ya. Mungkin orang Arab Badui tidak lazim melihat ada orang duduk seperti itu. Duduknya orang yang apa ya? Bukan duduknya seorang raja, bukan duduknya seorang pembesar, tapi duduknya orang-orang miskin. Maka si Arab Badui ini nanya, duduk apa ini? Kok duduknya begini? Seorang Rasulullah, asyraful anbiya wal mursalin, kok duduknya seperti ini? Tidak seperti para pembesar itu. Nabi menjawab, innallaha ja'alani 'abdan karima. Sungguh Allah menjadikan aku seorang hamba yang karim. Karim, karim ada beberapa makna, bisa mulia, bisa dermawan. Ya. Baik. Wa lam yaj'alni jabbaran 'anida. Allah tidak menjadikan aku jabbar. Jabbar, pemimpin, penguasa, diktator, ya, anid, banyak melakukan dosa. Enggak, tapi aku budak, budak yang karim, hamba sahaya Allah yang karim. Bukan jabbaran, bukan orang besar yang banyak anid, banyak melakukan kemaksiatan. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, kulu min hawalaiha, makanlah dari pinggir. Wada'u zirwataha, dan biarkan dulu zirwahnya. Zirwahnya tengahnya, puncaknya. Ya, tengahnya biarkan dulu. Yubarak fiha, agar keberkahan itu turun, agar keberkahan itu datang. Makanlah dari pinggir, jangan dari tengahnya, puncaknya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad jayyid, kata beliau. Fikul hadis, jawazu takhsisi qas'atin litta'am, bolehnya menghususkan satu qas'ah satu nampan untuk makan-makan. Jadi dikhususkan. Kalau makan pakai yang ini khusus, ini boleh. Karena ada pengkhususan yang tidak boleh. Seperti saya selalu sholat di masjid ini sebelah sini. Ya, orang-orang tahu saya selalu sebelah situ. Karena saya tokoh orang tua misalnya, orang enggak berani menempati tempat itu. Karena tempat itu selalu saya tempati. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh mengkhususkan sebuah tempat di masjid. Sholat apapun. Mau sholat tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, sholat wajibnya berjamaah, tidak boleh kita mengkhususkan. Di mana kita bisa sholat, di situ kita sholat. Jangan menyedikitkan saksi. Karena di mana kita sujud akan menjadi saksi. Ya. Nah, begitu juga mengkhususkan pakaian untuk sholat. Ini juga tidak boleh. Saya punya pakaian khusus yang saya pakai setiap kali saya sholat. Ini tidak boleh. Sholat pakai pakaian apa saja, yang penting bersih dari najis, menutup aurat dan seterusnya, wangi. Mengkhususkan pakaian khusus untuk sholat tidak boleh. Ada sebagian masjid yang menyiapkan pakaian seperti gamis begitu. Imam diharuskan, dianjurkan untuk memakai pakaian khusus. Ini menyalahi dalil. Apapun pakaian yang kita pakai, asal bersih, asal menutup aurat, maka itu boleh kita pergunakan untuk sholat. Nah, adapun nampan ini boleh. Mengkhususkan nampan untuk makan boleh. Ya, piring, sendok, saya yang ini, saya pakai yang ini, hak dia. Jawazu itlaki wasfin 'ala al-qas'ah atau tasmiyatuha bima ishtaharat bih. Bolehnya mensifati sebuah qas'ah dengan sifat yang mutlak seperti al-ghorra tadi. Karena putih maka disebut dengan al-ghorra. Al-ghorra artinya putih. Atau menamai sesuatu yang memang sudah masyhur. Namanya apa, diberi nama boleh. Ya. Yeah. Pemberian nama bukan hanya kepada manusia. Nabi punya unta, ada namanya. Nabi punya keledai, ada namanya. Ini boleh. Ya. Yeah. Masjid ada namanya, boleh. Yang tidak boleh, majlis taklim. Tidak boleh ada namanya. Ini menjadi membikin firqah. Majlis taklim Al-Bayan, tidak boleh. Majlis taklim Nurul Huda, tidak boleh. Ya. Yeah. Kecuali nama yang memudahkan. Pengajian Ahad pagi, ini boleh. Pengajian Riyadhus Shalihin, ini boleh. Untuk memudahkan nama kitabnya, nama harinya. Adapun membikin nama khusus tidak boleh. Jadi ada sesuatu yang boleh kita kasih nama, ada sesuatu yang tidak boleh kita kasih nama. Karam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inayatuhu bi ashabihi wa junasaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan dan memperhatikan bagaimana sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang duduk-duduk bersama beliau. Ini bagian dari sunnah. Kita punya teman, kita punya murid, kita perhatikan apa yang kurang pada diri mereka. Ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jawazul julusi jama'atan ba'da al-fajri lintidhari ad-duha wa salatuha furada. Bolehnya duduk-duduk bareng-bareng setelah salat fajar, setelah salat subuh, untuk menunggu waktu duha. Dan ini akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Duduk di masjid menunggu salat duha, kemudian setelah datang waktu duha salat sendiri-sendiri. tidak berjamaah. Berjamaah menjadi bid'ah. Tidak semua solat berjamaah baik. Solat duha berjamaah bid'ah. Solat tahiyatul masjid berjamaah bid'ah. Tidak boleh. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat yang berjamaah sudah dibatasi. Solat Idul Fitri, solat Idul Adha, ya. Solat istisqa gitu. Tidak semua solat disunahkan berjamaah. Khidmatul ashabi wa i'anatihim li akhihim wa hamlihim hajatahu lahu. Para sahabat atau berkhidmat kepada para sahabat ini bagian dari sunnah. Ya. Antum punya sahabat, antum punya teman, antum punya tetangga, lalu antum bilang, hari ini saya akan berkhidmat kepada mereka. Nah, ini boleh, ini sunnah. Saya kira jarang kita lakukan, ya. Hari ini ada makan-makan di masjid, ada undangan. Saya akan berkhidmat kepada mereka. Ya, saya ambilkan minuman mereka, saya ambilkan makanan mereka. Ya. Ini bagian dari sunnah. Jarang kita lakukan ini. Masing-masing melakukan sendiri-sendiri. Tidak ada dari kita yang ingin berkhidmat. Kan orang macam-macam. Ada yang punya harta untuk undang makan. Ada yang tidak punya harta tapi dia punya tenaga. Bisa dia berkhidmat. Ya. Udah antum duduk saja. Ya. Antum berlima, berenam, duduk saja. Ya. Biar saya ngambil. Gitu. Antum ambilkan. Gitu. Siapa mau minum? Antum teh, kopi? Enggak usah, duduk saja. Saya ngambil. Gitu. Saya kira banyak di antara orang-orang Arab Saudi yang melakukan ini, dan jarang sekali dari kita yang melakukan ini. Ini bagian dari sunnah yang kita lupakan, kita tinggalkan. Ya. Bayanu istihbabi musyarakatil kabir wal qadati wal umara wa ghairihim li'amatin nas fi ta'amihim wa syarabihim wa 'adami taqsisi anfusihim bi syai'in za'id 'anil 'ammah. Disukai ikut sertanya orang besar, tokoh, pemimpin bersama orang awam, bersama bawahan, bersama rakyat, untuk makan bersama, minum bersama, ini sunnah. Dan tidak boleh menambah dari yang awam. Ya. Ini kan Pak Direktur, ya. Jangan di sini duduknya, sebelah sini. Ya. Ini kan manajer, ya. Tambah lagi ayamnya 2, ya. Ini kan supervisor, tambah lagi dagingnya 2. Enggak boleh. Harus sama. Ini Pak Kiai, ini Pak Ustaz, tambah. Enggak. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ada dikhususkan untuk Nabi? Tidak ada. Sama-sama di situ. Siapa yang lebih mulia dari Nabi? Enggak ada. Seandainya orang alim harus dimuliakan lebih, yang lain satu porsi, yang alim, ustaz, kiai, ulama 2 porsi. Tentu Nabi yang harus pertama kali dimuliakan. Ya. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ilan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Saya ulang fawaid terakhir tadi tentang disunahkannya bagi orang besar, para tokoh, para alim untuk ikut serta makan bersama, minum bersama dengan orang-orang kecil, rakyat, bawahan, jamaah, murid-murid, dan seterusnya. Dan sekali lagi, tidak boleh dibedakan antara makanan si tokoh ini dengan yang lain. Jadi secara tempat duduk, jenis makanan sama. Maka apa yang kita lihat di beberapa undangan walimah, ada tempat VIP dan seterusnya, ini menyalahi sunnah. Maka harus sama. Karena siapapun yang saya undang misalnya, maka mereka semua saya, sama bagi saya, sama-sama tamu undangan. Walaupun dia satpam, walaupun dia dirut perusahaan besar, di mata saya sama, sama-sama undangan. Wajib saya muliakan dengan cara sama. Ya, tidak boleh dibedakan. Kemudian muraqabatu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wastifsaruhum amma lam yaquluhu aw jahiluhu aw jahilu hikmatahu liyaqtadu bih. Para sahabat itu selalu mengawasi keadaan nabi, selalu memperhatikan bagaimana perbuatan nabi. Apa yang mereka tidak faham terhadap perbuatan Nabi, maka mereka bertanya, istifsar, minta penjelasan terhadap apa yang mereka tidak fahami. Dan ini banyak sekali. Ya, ketika Nabi meneteskan air mata, sementara di pangkuan beliau ada cucu beliau yang akhirnya meninggal, anaknya Zainab, maka Mu'ad bin Jabal bertanya, tangisan apa ya Rasul? Mahadal buka, ini tangisan apa, kok menangis gitu. Nabi menjawab bahwa hati boleh bersedih, ya, tetapi mulut harus terjaga. Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi mulut harus terjaga. Artinya menangis boleh, ya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi, beliau duduk bertumpu di dua lutut. Duduk yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang besar, ditanya oleh seorang Arab Badui dan Nabi menjawab. Kemudian syiddatu tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat tawadu', dan tawadu' beliau tidak dibikin-bikin. Tawadu' beliau tidak seperti kita. Kita kadang-kadang tawadu' tapi dibikin-bikin. Kita kadang-kadang tawaduk tapi agar orang menilai kita sopan, agar orang menilai kita tawaduk, itulah kita. Nabi tidak. Beliau tawaduk dalam rangka taat kepada Allah, ya, tidak dibikin-bikin. Hari ini ada satu firqah yang mereka sangat sopan, sangat menunjukkan saling mencintai sesama muslim, lebih tepatnya sesama firqah mereka. Tetapi ketika bertemu dengan orang yang di luar firqah, tidak ada sopannya, tidak ada santunnya, ya, berarti dibikin-bikin. Salaf tidak. Ahlu sunnah wal jamaah mencontoh Rasul dan para sahabat, halus, lembut, menjawab salam, menyebar salam kepada siapapun yang penting muslim. Mau Asy'ariyah, mau Jahmiyah, mau Jabariyah, ketika muslim wajib kita jawab salamnya. Kita berikan salam, kita tengok kalau dia sakit, kita solati kalau dia meninggal dan seterusnya. Maka sebuah kesalahan kalau kita jauh-jauh kita datang ke Bekasi, ke Kerawang untuk nyelatin mayat karena dia satu pengajian, sementara tetangga kita yang muslim dekat kita tidak nyolatin, ini sebuah kesalahan yang harus dibetulkan. Ya, yang jauh kalau kita bisa datang, enggak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun ini tetangga dan dia muslim, dia bukan Kristen, dia bukan Buddha, Hindu, maka dia berhak untuk kita salati, wajib bagi kita menyolati secara kifayah, fardu kifayah. Inilah salaf. Inilah ahlu sunnah. Jangan membedakan firqah lain dalam masalah hak sesama muslim. Kecuali mengambil ilmu. Ini kita memang harus mengambil ilmu yang hak, yang benar. Tidak boleh ada syubhat yang masuk ke kepala kita. Adapun ramah, senyum, salam, membantu, menolong sesama muslim yang kesusahan, meringankan bebannya, maka tidak boleh melihat manhaj. Yang dilihat muslim apa tidak. Bahkan non-muslim sekalipun, kalau perlu kita bantu, bantu. Kemudian ta'limun nasi kaifiyatal aql, mengajarkan manusia bagaimana adab makan. Bukan cara makan, cara makan tentu semua kita tahu. Adab, bagaimana adab makan. Yang terakhir, wa fihi annal barakata takunu fil wasat wa hiya tu'tharu fit ta'ami kullihi. Keterangan bahwa keberkahan itu ada di tengah-tengah makanan, ya, dan akan melebar ke seluruh makanan dari tengah-tengah itu, ya. Maka jika tengah-tengahnya kita ambil duluan, kita kosongkan duluan, berarti keberkahan tidak turun. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Iya, itu keliru ya. Potong tumpeng kan atasnya dulu ya. Nah, keliru. Ya. Keliru. Keberkahan kan di situ. Keliru. Ya. Kalau mau pinggirnya dulu. Bagaimana makan dan minum saat hadiri undangan tidak ada tempat duduk? Apa boleh makan dan minum sambil berdiri? Tentang makan dan minum minum dulu ya. Tentang minum sambil berdiri, ini ada pembahasan khusus, ya, khilaf bainal ulama. Yang jelas lebih baik duduk gitu. Adapun tentang haramnya, ini ada pembahasan, ya. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Jika terlanjur maka muntahkan dan seterusnya. Tapi ada riwayat Ali bin Abi Thalib sengaja minum sambil berdiri, dan itu sengaja. Sedang berdiri minta minuman dan di hadapan orang banyak beliau minum sambil berdiri. Setelah itu beliau mengatakan, aku sengaja lakukan ini agar kalian tahu bahwa aku melihat Nabi melakukan ini. Ya. Larangan itu mansukh. Gitu. Ada pun tentang makan, ada riwayat itu lebih buruk lagi, ya. Oleh karena itu sesuatu hal yang buruk makan dan minum sambil berdiri, ya, kecuali darurat. Ini bukan darurat, ya. Maka yang terbaik barangkali kita duduk, ya. Cari tempat yang bersih kita duduk. Adapun yang salah adalah penyelenggaranya yang mengundang, mestinya harus disediakan tempat duduk. Adakah doa khusus setelah sholat duha? Tidak ada. Yang sering kita dengar inna duha duha uka wal baha uba akwa, ini tidak sahih dari Nabi. Karena tidak sahih dari Nabi SAW, maka tidak boleh kita amalkan. Saat tahiyat isyarat jari, apakah dari awal atau saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Dari awal. Dari awal. Mengatakan dari awal tidak perlu dalil, karena memang dalilnya idza tasyahada. Ketika Nabi bertasyahud, ketika Nabi atahiyat, beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Tapi mengatakan dari asyhadu an la ilaha illallah, maka ini harus dengan dalil. Jika sedang makan sambil berkumpul, bolehkah saling berbicara? Boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ya. Ada riwayat di mana orang-orang Yahudi ketika makan itu, orang-orang Nasrani ketika makan itu diam, tidak bicara dan tidak boleh bicara. Sementara orang Yahudi ketika makan ngomong terus ya, banyak ngomongnya ya. Kaum muslimin disuruh berada di tengah-tengah, sekali-kali berbicara. Ini boleh. Tapi riwayat ini dipermasalahkan tentang kesehatan. Sunnah sedekah kepada orang terdekat, apakah karyawan perusahaan kita juga merupakan orang terdekat dari kita? Kerabat, diutamakan kerabat kita dulu. Diutamakan kerabat kita. Setelah itu, yang lebih dekat kepada kita ya, tetangga, bisa bawahan. Jihad adalah dengan presiden, pemimpin. Misalnya jika presiden memerintahkan kita ikut perang melawan Malaysia karena tujuan yang telah ditetapkan negara, di mana Malaysia juga negara muslim, maka wajibkah kita taati presiden untuk jihad melawan negara muslim Malaysia? Ini wilayah ijtihad ya. Ketika kita tahu bahwa itu sebuah kemaksiatan, la ta'ata li makhlukin, kita tidak wajib taat kepada makhluk. Karena memerangi sesama muslim kan maksiat, maksiat besar. Sama ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, maka banyak di antara sahabat yang tidak taat kepada Ali. Misalnya Ibnu Umar tidak taat kepada Ali, tidak ikut berperang, walaupun di kemudian hari beliau menyesal ya, karena meyakini bahwa Ali di pihak yang benar. Artinya kalau jelas-jelas maksiat, kita boleh untuk tidak taat, bahkan harus tidak taat. Apakah ketika kita makan sendiri sunnahnya makan dari pinggir piring? Ini yang jadi permasalahannya, karena hadis-hadis yang dibawakan tadi adalah makan bersama ya. Apakah dibolehkan bila seorang istri memakai pakaian suami, misalnya baju atau kaos suami ketika di rumah, atau pakaian seorang kakak laki-laki dipakai oleh adiknya perempuan karena pakaiannya sudah kekecilan? Ketika pakaian itu merupakan ciri khas laki-laki, jangan. Ya. Ketika itu bukan ciri khas, boleh dengan izinnya. Karena larangan memakai pakaian laki-laki, larangan laki-laki memakai pakaian wanita, ini tentu di mana saja, mau di luar, mau di rumah, ya kan? Tetapi jika itu bukan kekhususan, boleh. Istri ana kalau memberi makan anak ana sambil jalan-jalan di depan rumah, apakah ini dilarang? Kira tidak ya. Sesuatu yang lebih besar dari itu dilakukan oleh anak-anak ya. Telanjang sana kemari kan haram telanjang ya. Tapi anak-anak ya enggak apa-apa. Ya. Karena belum mukallaf. Kapan waktu-waktu yang paling baik untuk berdoa? Antara azan dan iqamat? Di hari Jumat? Hanya Nabi tidak menyebutkan pas kapannya. Artinya di hari Jumat itu ada satu waktu di mana ketika waktu itu pas kita berdoa, maka pasti dikabulkan insyaallah taala. Ya. Kemudian sepertiga malam. 2 jam, 3 jam sebelum subuh sampai waktu subuh. Kemudian ketika kita safar, ketika kita sedang sujud, ketika kita dizalimi orang, ini waktu-waktu mustajabah. Mohon penjelasan mengenai aurat yang tidak boleh dilihat oleh mahramnya. Dari dengkul ke atas, ini perempuan ya. Dari lutut ke atas, paha di atas, paha ke atas, leher ke bawah, ya. Termasuk ketiak gitu. Adapun leher ke atas, betis ke bawah, tangan, ini boleh dilihat oleh ayahnya, abangnya, adik laki-lakinya, keponakannya, dan seterusnya. Aurat zahir. Adapun aurat batin tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali suaminya. Apakah termasuk menabrak waktu larangan sholat apabila kita akan masuk di sebuah masjid pada waktu maghrib, tapi masjid tersebut belum mengumandangkan azan karena mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, tetapi masjid-masjid di sekitar masjid tersebut sudah ada yang mengumandangkan azan, lantas kita masuk ke masjid tersebut dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat? Ya, kalau kita yakin bahwa waktu sudah masuk, jangankan sudah ada azan di masjid lain, masjid-masjid belum ada yang azan, tetapi kita di depan masjid menancapkan tongkat 1 meter misalnya ya, dan bayangannya itu 1 meter lebih, berarti waktu asar telah tiba, telah lewat, tapi belum ada yang azan termasuk masjid kita ini, maka kita sudah boleh sholat qobliyah asar. Ya, sudah boleh. Berarti azannya yang salah, jadwalnya yang salah. Adapun jam 2 qobliyah asar belum boleh. Jam 10 qobliyah zuhur belum boleh. Ya. Atau jam 5 ba'diyah zuhur enggak boleh. Ah, kecuali ada sesuatu. Ya. Diniatkan tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.